ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh makhluknya untuk benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang benar. Kemudian, agar tercapainya tujuan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan seorang utusan Rasul dalam rangka menjelaskan dan menerangkan untuk umat manusia agar mereka terbimbing dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak ibadah di dalam agama Islam, manusia pun memiliki kondisi naik turun. Ada masa dan fase tertentu seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki semangat yang luar biasa dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan giat, dengan semangat dia mengerjakan seluruh amal-amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mempedulikan urusan lain kecuali urusannya dengan Rabb-nya. Dia berusaha memperbaiki semaksimal mungkin ibadahnya, karena saat itu adalah waktu di mana semangatnya semakin tinggi. Namun, di waktu yang lain, seorang hamba terkadang tertimpa masa-masa putur, masa-masa lemah, tidak semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah bagi hamba tersebut untuk goyah dari apa yang sedang dia jalani selama ini. Sedikit saja syahwat berada di hadapan dia, semudah itu pula dia akan meraih syahwat tersebut. Sekecil apapun syubhat yang masuk ke dalam telinganya, saat itu pula dia pun terbawa dengan syubhat tadi. karena kondisinya yang lemah. Akhirnya ada seorang pemuda datang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar faham, mengerti tentang kondisi pribadinya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ausini." "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiqomahlah di atas itu semua. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Beristiqomahlah kalian sebagaimana telah diperintahkan. Al-istiqamah adalah seseorang yang berjalan lurus di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Seorang yang faham tentang arti keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Katakan, aku beriman kepada Allah. "Tsumma istaqim." Kemudian istiqomahlah di atas keimanan tadi. Mengapa? Karena keimanan dari seseorang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan digoda, dihancurkan, atau dirubah sehingga dia kembali menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba-hambanya, apakah kalian hanya dengan mengatakan aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kalian akan dibiarkan saja tanpa diuji, hanya sebatas mengatakan beriman, saya beriman kepada Allah, kemudian lancar-lancar saja setelah kalian mengucapkan itu semua, tidak ada konsekuensi di dalamnya, semuanya akan diuji, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita karena telah mengucapkan saya beriman kepada Allah, artinya kita telah siap untuk menghadapi ujian agar terbedakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mana orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan mana orang-orang yang dusta dalam keimanannya, sehingga dia hanya sebatas mengatakan, ya saya beriman, saya yakin bahwasanya agama Islam ini agama yang benar. Namun cara yang dulu sudah tidak mampu lagi diterapkan di zaman sekarang. Dia akan mengatakan, saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala dia dihadapkan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan, naam, itu benar, namun itu sunnah. Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala ditunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tempuh dan dihimbau manusia untuk melakukannya, orang tadi akan mengatakan, sahih, tapi tunggu dulu, yang ini saya belum lakukan. Hanya sebatas alasan mencari-cari uzur agar dirinya diampuni. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadisnya yang begitu banyak tentang cara manusia agar mampu beristiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Terbatasnya ruang dan waktu, kita tidak mampu menyebutkan seluruh sebab-sebab tadi. Namun, pada kesempatan ini, kita akan mengambil satu sebab. Seseorang mampu menghantarkan dirinya kepada keistiqomahan tatkala memilikinya. Tatkala memiliki hal ini, orang tadi mampu digiring, dibawa menuju keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dialah yang dikenal oleh para ulama al-jalis as-salih atau ar-rufqah as-salihah. Teman duduk yang saleh, kawan yang saleh, kawan yang baik. Mengapa syariat memperhatikan kawannya, temannya, sahabatnya? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Dia tidak akan mampu berdiri sendiri. Tidak akan mampu berjalan sendirian. Menempuh semuanya seorang diri. Tidak mampu. Harus butuh pendamping. Pasti membutuhkan seseorang. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyandhur ahadukum man yukhalil." Seorang itu tergantung bagaimana kawannya. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agamanya, digantungkan agamanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kawannya. Agama dia tergantung bagaimana kawannya. Falyandhur ahadukum man yukhalil. Sehingga perhatikan nasib agama kalian itu akan seperti apa. Dengan cara memperhatikan, mencari siapa yang akan dijadikan teman dan kawan. Perhatikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dia senang apabila dikelilingi oleh para penjahat. Cara berpikirnya akan sama seperti orang-orang jahat di sekelilingnya. Orang yang baik, yang senang dikelilingi oleh orang-orang yang baik, demikian pula, dia akan selalu melakukan hal-hal yang baik. Setiap keluarga akan memiliki watak dan karakter tertentu. Tidak mungkin keluarga si A dengan si B sama. Satu keluarga wataknya sama. Kenapa? Karena mereka berinteraksi dengan keluarga tersebut selama hidupnya. Namun tatkala dia keluar dari rumahnya, dia akan berbaur dan bercampur dengan orang-orang yang lain yang berbeda wataknya dengan keluarganya. Mereka pun akan memasuki hal-hal baru untuk orang ini. Jika yang ditemui adalah orang baik, maka yang diisi adalah hal-hal yang baik. Jika yang dijumpai adalah orang yang jelek, maka yang dimasukkan adalah hal-hal yang jelek. Kemudian dia pun mulai bangga. Seorang ini akan berjalan dan merasa banyak kawan. Dia faham dengan si A seperti ini, si B demikian dan demikian, si C dan D. Semuanya dicampuri, bergaul dengan mereka tanpa memilih dan memilah. Tidakkah mereka ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Kawan karib, teman dekat, sahabat pada hari itu satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh. Temannya akan memusuhinya, sahabatnya, karib kerabatnya, semuanya akan menjadi musuh di hari itu, yakni di hari kiamat. Mereka akan saling tuduh, saling tuding, karena sebab dialah aku menjadi begini, karena dia sehingga sikapku seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang menjalin tali persahabatannya, kawannya, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berjalan dengan tenang, ramah, bergandeng tangan, bahkan akan disendirikan sebagai kelompok tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ma'al ladzina siddiqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akan bersama orang-orang yang jujur, dari kalangan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sangat baik pertemanan mereka dahulu, dan mereka pun akan bangga dan gembira karena dikelompokkan nanti bersama para nabi dari kalangan orang-orang saleh. Sebaliknya, mereka yang menganggap bahagia apabila menempuh gaya hidupnya sebagaimana orang-orang modern zaman sekarang, di mana kiblat mereka adalah kiblat barat, tata cara mereka bersikap bukan tata cara Islami. Pakaian mereka juga pakaian yang bukan mencerminkan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengancam kondisi mereka-mereka yang seperti ini. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Dan siapa saja yang enggan dari mengikuti dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, enggak senang dia kalau duduknya sama ikhwan, enggak srek kalau ketemu sama ikhwan, buang muka, pura-pura enggak lihat. Nah, ikhwanna salafiyin ahlu sunnah, tidak tegur sapa, tidak salam. Mereka-mereka yang seperti ini tidak mau duduk bersama mereka, berkawan dengan mereka, orang-orang saleh dari ulama'nya, masyayikhnya, ustaz-ustaznya. Kata Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan biarkan dia dibawa oleh syaitan, diajak oleh syaitan, digiring oleh syaitan, akan kami biarkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa lahu qarin, dalam kondisi setanlah yang nanti akan jadi temannya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semua ini terjadi karena hamba Allah Subhanahu wa taala tidak memilah dan memilih. Mana yang ingin dijadikan lawan, mana yang akan dijadikan kawan. Seseorang tatkala berteman dengan temannya, pasti tidak akan terlepas dari dua hal. Dia tatkala berkawan dengan temannya, mustahil keluar dari dua hal. Tidak ada pilihan yang ketiga. Yang pertama, dia akan berkawan dengan temannya ini karena urusan duniawi. Dia faham kalau saya berteman dengannya, maka saya mampu mendapatkan penghasilan yang cukup. Kalau saya berteman dengan dia, maka saya bisa mengambil ilmu duniawinya, ilmu cara dagangnya. Jika saya berteman dengan dia, maka langkah saya dalam mengerjakan ini akan dibimbing sama dia. Karena dia telah lebih dulu terjun dalam perdagangan yang saya sedang geluti. Berteman dengannya karena urusan dunia. Bukan ini topik kita. Yang kedua, berteman dengannya karena urusan ukhrawiyah. Urusan akhiratnya, urusan agamanya, urusan diniyahnya. Sehingga dia pun mulai menghitung, kalau saya berteman dengan dia, setidaknya saya faham tata cara sholat yang benar. Saya mau berteman dengan dia karena dia pandai membaca Al-Quran, sehingga saya diajari hukum-hukum tajwid, tahsin Al-Quran, metode cara menghafal Al-Quran. Atau dia menjadikan kawannya ini karena urusan agama, karena dia faham orang ini tatkala saya berteman dengannya, kawan-kawan saya yang rusak, yang jelek akhlak dan adabnya akan menjauhi saya, sehingga sifat saya pun sedikit demi sedikit bisa berubah. Biar saya ingin menutup masa lalu, ingin membuka lembaran baru. Saya faham teman-teman saya tidak suka dengan orang ini, namun dia orang saleh. Tidak peduli statusnya, kaya ataupun miskin, tua ataukah muda. Yang jelas, dia orang soleh, dia orang baik, berjalan di atas Alkitab wa sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dia memanfaatkan temannya ini, berteman dengannya, agar dijauhi dari teman kawan-kawan lamanya yang rusak. Ataupun dia bisa menjadikan temannya tadi dalam urusan ukhrawinya, karena dia faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama ussalaf tatkala mereka menasihati umatnya, istakthiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atun. Perbanyaklah kalian berkawan dengan saudara-saudara yang baik, saudara-saudara yang berjalan di atas Alkitab wa sunnah ala fahmi salaf. Karena setiap dari mereka akan memiliki syafaat untuk menolongmu. Setiap dari mereka, dari kalangan orang soleh, memiliki syafaat yang bisa menolongmu. Sampai salah seorang ulama ussalaf, dia menangis tatkala mengajar murid-muridnya, membahas tentang hadis syafaat. Kemudian di akhirnya dia mengatakan, ya ikhwan, wahai saudaraku, jika kalian tidak menemuiku di surga, di jannah Allah subhanahu wa ta'ala, tolong kalian cari aku di neraka. Cari aku di sana. Selamatkan aku dari api neraka. Inilah gambaran ulama ussalaf tatkala tujuan mereka berbeda-beda berkawan dengan kawan yang saleh, kawan yang baik. Setelah itu kita mulai bertanya, terus bagaimana kriteria teman yang baik? Bagaimana sifat teman yang baik? Dari mana aku harus menilai bahwasanya teman ini baik untuk urusan agamaku dan teman ini jelek untuk urusan agamaku? Di sana ada 5 sifat yang seharusnya diperhatikan sebelum kita mengambil seseorang menjadi kawan dalam urusan agama. Yang pertama, kata para ulama, ayyakuna aqilan. Dia harus memiliki akal sehat yang waras. Mengapa? Karena kata para ulama, karena akal yang sehat dan waras adalah modal utama seseorang berkawan dengan temannya. Seseorang tentu tidak ingin berkawan dengan orang bodoh, orang gila, tidak waras, kata para ulama. Jiwa ini tidak akan klop dengannya. Sedangkan orang yang memiliki akal sehat yang waras, betapa nikmatnya orang tadi. Dia akan faham dengan kondisi kawannya hanya dengan melihatnya. Kondisi wajahnya yang melelahkan, dia akan menawarkan dengan tawaran-tawaran yang baik. Tatkala kawannya mengalami sesuatu, berubah sikapnya, dia mampu mengambil tindakan yang tepat. Karena apa? Dia memiliki akal sehat yang waras. Tatkala bertamu pun dia akan sopan dan santun. Tatkala berjalan bersamanya pun tutur katanya dan lisannya akan dijaga. Kemudian tidaklah dia mengajak kawannya ini kecuali pada tempat-tempat yang tidak akan menghancurkan kehormatannya. Yang kedua, kata para ulama, adalah orang yang akhlaknya baik, budi pekertinya luhur. Tatkala dia mampu santun kepada orang yang lebih tua dan sikapnya lembut dan sayang terhadap mereka yang lebih muda, ketahuilah orang ini akhlaknya adalah akhlak yang baik. Orang yang mampu menghormati yang lebih tua, omongannya bukan omongan orang yang kasar, tidak merendahkannya, tidak berupaya mengguruinya saat berbicara, tidak memonopoli pembicaraan. Semuanya ini menunjukkan dia faham tentang akhlak dan adab di hadapan orang yang lebih tua. Sebaliknya, kepada yang lebih muda, dia mampu menyayangi mereka, sehingga mereka selalu mengambil uzur, toleransi kepada anak-anak yang usianya di bawah mereka. Tidak serta-merta dia akan bersikap kasar, gegabah, menghukum mereka-mereka yang di bawahnya. Kemudian setelah itu mengucapkan kata-kata vonis kepada mereka karena perilaku mereka yang masih belum sempurna. Dikatakan dasar anak bandel, anak nakal. Lisannya tidak mampu menjaga perasaan anak-anak mereka. Orang yang seperti ini, akhlaknya bukan akhlak yang baik. Kata para ulama, bahkan, kata para ulama, seandainya dia memiliki poin yang pertama, tapi tidak memiliki poin yang kedua, dia tidak layak untuk dijadikan teman dan kawan. Mengapa, kata para ulama? Karena terkadang seorang yang memiliki akal yang sehat, namun tidak memiliki husnul khuluk, perangai yang baik, dia akan mudah emosi dalam setiap keadaan yang dihadapinya. Mungkin dia alim, mungkin dia belajar kesana kemari, mungkin dia menimba ilmu dari para ulama, namun tatkala tidak ada padanya sifat kedua, cenderung akan lebih arogan dalam setiap kebijakan-kebijakannya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, kata para ulama, adalah seorang teman yang bukan dari kalangan orang fasik, bukan jenis orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dia faham bahwasanya ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Namun dengan santai dia menerjang semua itu, menganggap tidak mengapa dan tidak masalah saat aku melakukannya. Orang ini adalah orang fasik. Dia faham, dia mengerti, namun dia tidak mengindahkan Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, orang yang seperti ini, jika kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja telah berani lancang, maka kepadamu dia jauh lebih berani. Berhati-hati, kata para ulama, dari jenis sifat yang ketiga ini. Perhatikan dia. Apakah dia dari kalangan orang fasik? Oleh sebab itu, para ulama, ahlul hadis, dari kalangan salafus saleh, mereka sebelum menimba ilmu dari orang tersebut, tidak mau langsung mendatanginya, mengambil ilmu darinya. Dilihat, dia akan datang ke masjid, menunggu sang alim, akan diperhatikan bagi dia, apakah orang ini benar-benar layak menerapkan sunnah, ataukah justru menggampangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dia datang, kemudian tidak mau mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sebelum sholat wajib, ataupun tatkala selesai dari sholat wajib, dia tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka para ulama ussalaf mengatakan, orang ini tidak layak untuk ditimba ilmunya. Ditinggal begitu saja. Meskipun dia memiliki hadis, meskipun dia seorang perawi. Kenapa? Karena dia faham tentang dalil-dalil. Namun dia menyepelekan, menggampangkan. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh sebab itu, para salaf, mereka dikenal, ulama-ulama mereka, sampai-sampai salah seorang ulama ussalaf mengatakan, kana salaf, dahulu para salafus saleh, idza kanu fis suq akhlaquhum akhlaqul masajid. Tatkala mereka berada di pasar, akhlak mereka seperti seakan-akan di masjid. Saking baiknya akhlak mereka, fahamnya mereka dengan larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pasar tidak ada yang menjaga lisannya. Orang pasar dia mampu berteriak. Orang pasar mudah bagi mereka berbohong dalam berjual beli. Orang pasar juga tidak peduli dengan hukum-hukum Allah. Namun para ulama ussalaf tatkala memasuki pasar, yang dipakai oleh mereka tatkala mereka masuk ke dalam masjid, akhlaknya tenang, diam, menjaga pandangan, selalu khawatir diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya benar-benar tertata. Berbeda dengan kita, kebalikannya, akhlaknya kita di dalam masjid mencerminkan akhlak orang-orang pasar. Masuk ke dalam masjid berteriak, masuk ke dalam masjid seakan-akan dia bukan memasuki rumah Allah. Masuk di dalam masjid tidak mendahulukan dengan doa-doa meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia memasuki rumah biasa. Tidak mempedulikan siapa yang ada di dalamnya. Entah dia orang yang sedang beribadah dalam sholat, ataupun dia beribadah dengan menghafal dan melantunkan ayat suci Al-Quran, dia tidak peduli. Urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu. Akankah kita terbimbing jika terus saja seperti ini, tidak memilah dan memilih kawan yang baik dan soleh? Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akhlak yang keempat, atau sifat yang keempat, yang harus dilihat oleh seseorang tatkala mengambil kawan, adalah dia bukan seorang mubtadi', dia bukan seorang ahlul bid'ah, dia bukan orang yang cinta dan mempertahankan amalan-amalan bid'ah, dan dia juga bukan orang yang menyuarakan kebid'ahan. Jangan sampai tatkala dia memiliki sifat ini, kemudian diambil sebagai kawan, meminta nasihat darinya, bermusyawarah dan meminta diberikan jalan keluar dari orang yang seperti ini. Jika dia ahlul bid'ah, dia telah merubah agama Allah, mengganti agama Allah, mengurangi agama Allah, merubah agama Allah. Sebaliknya, dia cenderung menampakkan hal-hal baru, dianggap dan diyakini ini sebuah ibadah, dan ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mempertahankan akidahnya. Lalu bagaimana mungkin kau akan pasrahkan agamamu kepada orang ini? Akan dibolak-balik seperti apa lagi agamamu? Akan dikurangi, dipotong, ditutupi dan dihilangkan. Mana yang al-haq? Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama sangat khawatir dari kalangan ahlul bid'ah. Kekhawatiran mereka lebih jika dia dari kalangan ahlul bid'ah, namun bukan termasuk orang yang menyuarakan kebid'ahan. Dia tidak mampu berpidato, merangkai kata-kata indah, menjadi orator, tapi dengan budi pekerti yang luhur, dia mulai masuk ke tengah-tengah manusia dengan santun membawa kebid'ahan-kebid'ahan. Dia telah menjebol dinding kecintaan manusia, yaitu dengan akhlak yang baik. Dia mampu memasuki mereka karena dengan akhlak yang baik. Dia faham manusia tidak mampu disusupi dengan mudah kecuali jika kita berakhlak mulia. Dia kedepankan akhlak-akhlak yang luhur agar diterima ucapannya oleh mereka. Maka para ulama lebih mengkhawatirkan sifat-sifat orang yang seperti ini kondisinya, lebih berhati-hati dari tipe yang seperti ini. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menasihati rakyatnya, alaika bi ikhwanis sidq ta'ishu fi aknafihim. Kalian harus mencari saudara-saudara, kawan-kawan yang jujur, yang baik, sehingga pemahamannya, ucapannya sama dengan amalannya. Betapa banyak manusia yang pandai mengatakan ini al-haq, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Ini taat, ini kemaksiatan. Ternyata aplikasinya nol. Jangan ikhtilat. Tidak boleh ikhtilat. Namun ternyata dia ikhtilat. Jangan melakukan ini dan itu karena ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala melakukannya dia berdalih, kalau bukan kita nanti yang lain yang akan masuk. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ingatlah nasihat Umar. Berkawanlah dengan kawan yang jujur. Akidah, ucapan dan amalannya semua sama. Jika tidak, jangan kawani mereka. Tinggalkan mereka. Mereka hanya mencari alasan saja agar melegalkan sikap mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, fa innahum zinatun fil rakha wa uddatul bala wa uddatun fil bala. Mereka, kawan-kawan yang seperti ini, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, akan menjadi penghias kalian, penggembira untuk kalian saat kalian sedang dalam kondisi lapang, kondisi senang, bahagia, tatkala dihampiri, disowani oleh kalangan orang-orang yang thayyib, orang-orang baik. Kalau temannya, sesama alumni, mampir ke rumahnya, Masya Allah, tabarakallah, tehnya keluar, sirupnya keluar, jajannya keluar, martabaknya keluar, indominya keluar, mau pulang nanti tunggu ini sebentar lagi, makan zuhur, makan bareng, lama kita gak ketemu. Giliran ikhwannya yang datang dari Jakarta ke Cilacap misalnya. Keluarnya, fadhal akhi, kasihnya air putih satu cangkir, biar habis terus pulang. Gak senang dia ngelihat kedatangan ikhwan. Padahal dia sama-sama jauh. Dia juga pernah dulu belajar bersama di satu guru. Berpisah, tidak bahagia. Dalam kondisi dia telah Masya Allah, tabarakallah, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan dari harta yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kawan yang baik juga akan menjadi uddah fil bala, bekal kalian saat kalian tertimpa musibah. Yang pertama tadi, menjadi penghias saat kalian dalam kondisi senang dan lapang, gembira. Di lain waktu, dia juga menjadi bekal untuk kalian saat kalian ditimpa ujian dan bala. Tatkala datang musibah, ikhwan ini yang akan mengatakan sabar. Yang tabah, insyaallah demikian dan demikian, dibawakan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, diceritakan, ana juga kehilangan ini dan itu, subhanallah, Allah menggantikan untuk ana dengan yang lainnya. Saat tertimpa sakit, diingatkan untuk bertaubat kepada Allah, semoga ini penggugur dosamu, menambahkan derajat dan martabatmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggikan posisimu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun bertaubat kepada Allah di saat sakitnya. Ini kawan yang baik. Seandainya dia bukan kawan yang baik, dia datang hanya akan bersenda gurau. Kemudian tidak akan mengatakan kata-kata indah untuk menguatkan keimanannya saat dia sedang terpuruk dan tertimpa musibah. Tidak akan diayomi, ditolong dan diperhatikan. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wada' amra akhika 'ala ahsanih hatta yaji'aka ma yuqlika min." Dan ingat, tatkala kalian mendapati teman yang seperti ini, kata Umar radhiyallahu taala anhu, maka lakukanlah hal-hal terbaik untuknya. Bersikaplah dengan sikap yang mulia di hadapannya. Jangan sampai engkau mengambil sikap atau bertingkah sehingga dia pun marah dan meninggalkanmu. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena syirik, tapi kita mempertahankan kawan yang saleh, kawan yang baik, agar tidak hilang dari kita. Kita pasti akan menjaga emas dan perak saat kita mempunyainya. Kita akan menjaga harta, kendaraan, mobil, ataupun rumah. Tapi sangat ironis ketika kita memiliki teman yang baik, kemudian kita telantarkan dia. Kita biarkan dia begitu saja. Untuk kendaraannya yang masih belum tentu akan membawanya ke dalam jalan-jalan kebaikan, dia berikan oli yang mahal. Tatkala temannya sakit, dia hanya mampu memberikan sedikit susu. Padahal dia mampu lebih dari itu. Dalam upayanya untuk menyembuhkan kawannya yang sedang sakit, sehingga kembali bisa bersama-sama beribadah kepada Allah. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Seandainya kita ditinggal oleh kawan-kawan yang baik, kita pasti akan disambar oleh orang-orang jahat. Karena tidak ada pilihan kedua di dunia kecuali kebaikan dan kejahatan. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa'tazil aduwak wahdhar sadiqaka illa al-amin. Jauhi musuh-musuhmu, tinggalkan mereka yang tidak suka denganmu, jangan dekati mereka saat mereka tidak suka dengan sikapmu. Bukannya semakin menantang, mentang-mentang sudah masuk salafi, ahlu sunnah, warganya masih belum siap menerima dakwah. Saya seperti ini, suka tidak? Gak suka ya sudah. Ya akhi, bukan seperti itu sunnah. Akhlakul karimah bukan demikian. Baru mengerti sunnah, alhamdulillah, semoga Allah terus menjaganya. Di hadapan orang tuanya dia membentak, ibu bapak ini gak ngerti sunnah, ini sunnah, ngelarang anaknya dari mengerjakan sunnah. Nah, kaget umiknya, langsung dilarang ngaji lagi di masjid Al-Jihad. Nah, jangan. Tapi tatkala dia sering taklim di Masjid Al-Jihad, mengerti, dinasehati oleh para ustadz-ustadznya, sehingga tatkala orang tuanya tidak senang dengan sikapnya, sang anak mengatakan, "Bu, Pak, yang sunnah ini seperti ini. Dulu saya enggak tahu." Lah ini loh dalilnya. Masa saya pengen kayak Rasul kok dilarang? Yang punya jenggot ini Rasul, Bu, bukan teroris. Nah, misal. Nah. Ya jauh kayak kue lah, pokoknya lah. Aja melu-melu sing aneh-aneh. Oh iya, Bu. Enggak bakal ikut yang aneh-aneh. Nah. Di Masjid Al-Jihad ini jelas, tegas. Melarang dari ikut-ikutan tindakan terorisme, radikalisme. Jelas dan tegas. Insya Allah saya tidak seperti itu. Dan semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang. Abahnya, umiknya. Menjawab dengan ucapan yang santun. Kata Umar, dan berhati-hati dari temanmu, kecuali dia orang yang bisa memegang amanah. Artinya tidak semua rahasiamu disampaikan kepada kawanmu. Jangan semua urusanmu engkau ceritakan kepada temanmu. Temanmu banyak, silakan berteman. Tapi hati-hati, kecuali dia memang bisa menjaga amanah. Kalau berkeluh kesah, jangan ke kawannya. Nah, kawannya dengarnya solusi. Enggak. Cuman manggut-manggut aja. Oh iya. Ya harusnya jangan kayak gitu ya. Keluhkan semuanya ini kepada ustaz. Biar ustaz yang akan membimbing. Problem-problem kehidupan. Masalahmu juga akan lebih aman. Nanti kawannya, itu si fulan aja kayak gitu. Kemarin baru duduk ngobrol kayak gini. Ngasih solusi? Enggak. Manggut-manggut. Ngumbar aib. Nah, jangan. Keluhkan kepada ustaz. Agar sang ustaz mampu. Kalaupun ustaz tidak mampu, dia akan mengarahkan kepada mereka yang lebih berilmu. Terus akan berupaya mencari solusi. Nah. Ini al-amin, orang yang mampu menjaga amanah. Karena kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Wala amina illa man yakhsha Allah." Karena tidak mungkin seorang itu dikatakan memiliki amanah, pandai menjaga amanah, melainkan dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Hanya para ulama saja yang benar-benar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka benar-benar khawatir akan tanggung jawab dan beban umat yang dipikulkan kepada mereka. Ini para ulama. Sehingga mereka tidak akan sembarangan dalam bersikap. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Umar pun menutup nasihatnya, "Wala tusahhib al-fajir fatata'allam min fujurihi." Jangan kau coba-coba berteman dengan pelaku kriminal. Jangan. Ya, yang baiknya kan bisa kita ambil, yang jeleknya bisa kita buang. Nah. Dia maling, terkenal. Dia pemabuk, terkenal. Pencuri, kelas kakap, terkenal. Tapi dia demikian dan demikian. Dia jelas ahlul bid'ah. terkenal. Dia jelas bukan bermanhaj dengan manhaj salafus saleh yang baik. Kemudian dia mengatakan seperti itu. Jangan kalian coba-coba, kata Umar. Karena nanti kalian akan mempraktekkan ilmu-ilmu dari orang ini. Akan terbawa kalian. Jika berteman dengan mereka, pasti, kata Umar. Kalian ini belum punya filter. Kalau para ulama, dia mampu menasehati siapa saja. Karena itu tugas mereka. Sedangkan kita, Masya Allah, 7 hari ngaji cuma seminggu sekali. Itu aja setengah jam dari 24 jam. Mau bergaya bisa memfilter dan memilah dan memilih. Siapa yang menjamin? Para ulama yang habis usia mereka, waktu mereka, umur mereka untuk ilmu, saat bertemu dengan seorang yang fajir, ahlul bid'ah, mengatakan biarkan aku dengarkan untukmu 1 ayat. Kata mereka, wala nisfah, setengah pun saya tidak mau mendengar darimu. Khawatir karena tidak memfilter, khawatir terbawa dengan syubhatnya. Terus memaksa sampai dikatakan idhab ila syakin mithlik fa inni aminun ala dini. Silakan kau pergi saja, cari orang yang model sepertimu. Karena aku tetap seperti ini prinsipku. Pokoknya saya seperti ini. Saya enggak mau dengar dari kamu. Karena kamu itu terkenal. Silakan pergi dengan yang semodel dan sepertimu. Ini kelasnya para ulama. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, diwahyukan kepada beliau hukum-hukum dan ilmu syar'i. Didatangi beliau oleh orang-orang Quraisy, orang-orang yang penuh dengan syubhat, orang-orang yang memiliki kedudukan dan harta. Tawaran dan rayuannya tidak berhenti siang malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula an tsabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan saja aku yang mengkokohkan hatimu wahai Muhammad, engkau pasti akan condong sedikit kepada mereka. Setuju dengan sikap mereka. Ini nabi. Nabi. Idzal adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Jika telah seperti itu, kamu terpengaruh dengan mereka, kami akan timpakan dan akan rasakan untukmu azab yang pedih 2 kali lipat di dunia dan 2 kali lipat di akhirat. Ini nabi. Ya subhanallah. Apakah kita kemudian dengan bangga dan santai mengatakan, ya kita ambil yang baik, buang yang jelek? Siapa yang menjamin? Kita mengaji seminggu sekali 1 jam. Barakallahu fikum. Sayangi keimanan kita. Jaga iman kita. Jangan biarkan diambil dan dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita nikmat berada di atas kitab wa sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Jangan kita mau digiring kepada lumpur kemaksiatan sehingga tubuh kita kotor berlumuran dosa. Poin yang terakhir dari sifat seseorang yang pantas untuk dijadikan kawan adalah tatkala dia la harisa ala dunya bukan tipikal orang yang ambisi terhadap dunia. Wataknya bukan seorang materialistis, sehingga semuanya dihitung dengan angka pada lembaran kertas. Minta doa, dipimpin doa, udah dibayar. Doanya cuman Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina sama Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis itu selesai. Ditanya kok kurang panjang doanya. Wong bayar 7 juta minta doa panjang. Ini sudah 7 juta bayarnya. Bayarnya 7 juta. Doanya cuma 3 ayat. Barakallahu fiik. Dipanggil ke suatu tempat. Ya saya kalau enggak dijemput ya enggak mau. Kesana naik apa? Padahal dia mampu untuk menaiki kendaraan umum. Dia faham kondisi yang di sana tidak memungkinkan untuk mengumpulkan dana agar mendatangkan ustadz tersebut. Dia mampu hanya menyajikan sajian tamu untuk ustadz tadi. Tapi dengan bangga, saya kalau enggak dijemput enggak mau datang. Saya kalau enggak naik yang eksekutif kelas, enggak mau. Bahkan ada yang sampai over. Di lapangannya itu enggak ada lapangan helikopter. Saya biasa naik helikopter. Kemana naik helikopter? Barakallahu fiik. Bukan sifat orang yang seperti ini yang ingin kita jadikan teman. Tatkala diajak taklim, seminggu sekali taklim umum bersama, dia mengatakan, afwan, ana ini masih ramai jam segini. Dia 6 hari untuk gunakan kerja. 1 hari 1 jam disisakan untuk taklim atau 2 jam. Masih ditawar lagi. Yang harusnya 1 minggu sekali ketemunya 1 bulan sekali. Itu pun kalau ada waktu kosong. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tipe orang yang seperti ini tidak bisa kita jadikan untuk penasehat agama kita. Tidak peduli statusnya. Diminta tolong ta'awun, gotong royong, membantu. Ada aja alasannya. Masya Allah, tabarakallah. Gak habis. Acara gotong royongnya ini mungkin hampir tiap bulan. Dan hampir tiap bulan juga dia memperbarui update alasannya. Ada aja. Subhanallah. Susah orang yang seperti ini. Oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikatakan hadis ini disampaikan juga oleh sebagian para ulama setelah menyebutkan 5 sifat tadi, kriteria seorang yang pantas untuk dijadikan kawan kita dalam beragama. Al-Syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali mengatakan, membawakan hadis, al-arwah junudun mujannadah. Arwah manusia ini layaknya satu kesatuan dalam barisan tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Siapa yang mereka ini saling kenal, saling tahu, pasti akan klop cocok. Lagi keluar tentaranya ke sana. Nah, yang satunya ke sini, seragamnya sama. Oh, ini termasuk anggota. Salam telakson. Barisannya sama. Dari kota ini ke kota sana satunya. Nah, lambangnya, pangkatnya, kedudukannya sama. Klop. Wa ma tanakara min hakhtalaf. Dan yang tidak saling cocok itu pasti akan berselisih. Enggak mungkin angkatan laut cocok sama angkatan darat. Angkatan udara sama angkatan laut. Enggak mungkin klop. Sudah ada temannya, kawannya masing-masing. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arwah manusia pun seperti itu. Jiwa kita juga akan seperti itu. Yang sefaham dengan manhaj salaf, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, akan klop dia. Nyambung kalau ngomong. Syekhnya sama, ilmunya sama, kitab yang dikaji sama. Tapi kalau bukan yang sefaham, dia malas membuka agama. Karena bakal adanya perdebatan yang tidak ada ujungnya. Bahkan terkadang dicampuri dan dikeruhi dengan emosi. Karena saling ngotot mempertahankan keyakinannya masing-masing. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata Syekh Muhammad Said Raslan hafizallahu taala, al-wajib 'ala al-'abd an yanzur li nafsihi wa yahtat li dinih. Maka yang wajib bagi seorang hamba, dia memperhatikan kondisi dirinya dan berhati-hati dalam urusan agamanya. Hati-hati. Perhatikan dirinya dan hati-hati dengan kondisi agamanya. Sebab ini, kata beliau, dan ini juga disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, sampai-sampai dalam urusan memperhatikan kondisi dirinya dan agamanya, para imam Ahlus Sunnah, Imam Abu Dawud, mengatakan dalam kitabnya Sunan Abi Dawud, meletakkan bab yang mengatakan bab al-hadar minan nas, bab berhati-hati dari manusia. Hati-hati. Semuanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita salah langkah meletakkan agama kita. Watak kita nanti akan terpengaruh. Imam Abu Dawud hidupnya jauh sebelum kita sudah faham dengan kondisi yang berbahaya seperti ini. Kemudian beliau mengeluarkan hadis di bawah bab ini, la yuldagul mu'min min hujrin marratain. Tidaklah seorang mukmin pantas masuk ke dalam satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Enggak pantas. Sudah pernah masuk karena lewat jalan itu lagi kena lagi. Gak ngambil ibroh, gak ngambil pelajaran. Sudah tahu jalan ke sini rusak. Masa ia mau lewat situ lagi? Cari jalan lain yang gak rusak. Sudah faham saya pernah sakit hati karena berkawan dengan orang ini. Dia mengumbar aib saya. Masa mau dijadikan kawan karib lagi? Mau mengeluhkan lagi kondisi dia, problem-problem dia? Gak jera, belum kapok. Jangan ya, ikhwan. Dia pernah faham, mendapatkan dari ustadz ini kalimat seperti ini. Ternyata prakteknya ustadznya tidak seperti itu. Aduh. Ini ketahuan satu. Masa iya mau saya teruskan? Apalagi yang ketahuan bukan satu. Berkali-kali dia seperti itu. Masa mau diambil terus ilmunya? Jangan. Cari al-haq. Kejar al-haq. Dapatkan al-haq. Perjuangkan al-haq. Sehingga kita kenal nanti siapa saja orang yang berada di atas al-haq. Jangan kita cari figur. Sehingga kalau enggak dari dia, kurang srek. Kalau bukan dia yang ngomong, kurang mantep. Kalau ada yang beda pendapatnya dengan dia, itu keliru. Soalnya dia enggak ngomong kayak gitu. Yang dijadikan patokan siapa? Orangnya, bukan al-haqnya. Ya akhi barakallahu fiik. Para ulama telah meninggalkan orang-orang yang jauh lebih berilmu karena mereka tidak di atas al-haq. Gampang mudah. Tinggalkan. Enggak berada di atas al-haq, tinggalkan. Antum sendirian nanti terkucilkan. Enggak apa-apa. Yang penting saya di atas pemahaman salaful ummah. Bersama nabi, para sahabat. Tidak bersama kalian enggak apa-apa. Yang jamin keistiqomahan saya bukan kalian. Yang penting ini dalilnya Al-Quran dan sunnah. Pemahaman penerapannya seperti ini. Bukan seperti itu. Kalau dia menerapkan seperti itu, siapa pendahulunya? Mana salafnya? Kalau tidak ada, jangan diambil. Tinggalkan. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad juga demikian. Membawakan bab yang menerangkan tidak pantas seorang mukmin jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Imam Nawawi pun ketika meletakkan bab dalam kitab Az-Zuhud, beliau mengatakan bab la yuldaul mukmin min hujrin wahid marratain. Tidak pantas seorang mukmin itu jatuh ke lubang yang sama dua kali. Para ulama sepakat semuanya. Harus mengambil ibroh, harus jera dari tipe orang yang muzabdab, dari plin-plan. Sekarang ngomong A, besok karena ngelihat manusia kok enggak ada yang cocok, ganti B. Terus ditakwil yang A-nya dulu. Maksud yang A itu seperti ini. Gak cocok lagi, ganti ke pendapat C. Yang A dan B itu dulu waktu saya belum tahu ilmu. Nah, sekarang yang benar ini, ganti lagi. Gak paten, padahal al-haq paten. Al-haq itu paten. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawm akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam adina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tidak butuh ditakwil, diseret, dirubah, diganti. Tidak butuh. Sempurna. Untuk kalian jadikan Islam ini sebagai agama kalian. Hanya kalian butuh udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Kalau kalian belum mampu, jangan coba mengganti-ganti. Katakan iya, itu memang yang benar. Doakan ana supaya bisa beramal seperti itu. sikap anak ini salah. Ini baru ahlus sunnah. Ini baru salafi. Tidak mencari-cari alasan. Tidak berupaya untuk membela diri. Agar umatnya tetap banyak. Wah, kalau saya ngomong kayak gini, lari umat saya. Pendapatan saya berkurang. Ya ikhwan, Islam sempurna. Hanya kita yang dituntut, kata Allah, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara menyeluruh. Tenggelamkan seluruh tubuh kalian masuk ke dalam Islam. Aduh, takut Ustaz. Beraninya cuma sampai leher. Gak pengen sampai kepala kelelep. Ikhwan, jika seperti itu kondisinya, katakan yang al-haq. Naam, ini yang benar. Ini yang sahih. Ini yang sesuai dengan sunnah. Ini yang diterapkan oleh para salafus ummah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya yang muttaqin, sadiqin, mukhlisin. Digampangkan untuk kita semua mendapatkan teman-teman yang baik. Karena itu semua akan menghantarkan kepada keistiqomahan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada salahnya, ana meminta maaf karena semua itu datangnya dari syaitan. Dan apabila ada benarnya, semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Murni semata-mata dari beliau, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tu mastaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullahu jami'an.